بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمتك علما وارزقنا الإخلاص والسداد والتوفيق يا رب العالمين. Kita lanjutkan ungkapan Al-Qur'an mengenai sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah di sini disusun, menghayati Al-Qur'an adalah sarana untuk mengenal Ar-Rahman. Kemudian dilanjutkan di bab ke-18 ungkapan Al-Qur'an mengenai sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Al-Qur'an banyak sekali bertaburan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tiap dari penghikayatan dan juga penjabaran tentang sifat Allah itu di semua itu ada hikmahnya yang layak kita tadaburi. Jadi mentadaburi asma dan sifat Allah itu merupakan di antara amalan yang terbesar bagi seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa dan pengatur alam semesta. Renungkanlah ayat-ayat Allah yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Itu ta'amul, merenung. Ta'amul, tadabur, tafakur. Itu namanya merenung semuanya. Ta'amul, berfikir. Tadabur juga berfikir, merenung. Dan tafakur, berfikir. Dan di antara tanda-tanda keimanan seorang mukmin adalah dia mentadaburi Al-Quran. Jadi mizan, dan di antara mizan dan neraca, apakah dia masih memegang teguh keimanannya adalah dia berusaha untuk mentadaburi Al-Quran. Dan tidak hanya sekadar membacanya, mentadaburi Al-Quran. Dan perlu diketahui bahwasanya tadabur itu adalah perbuatan yang terhasilkan setelah adanya fikiran. Ya. Jadi gak mungkin seseorang ketika dia diperdengarkan ayat Allah, kemudian dia bertingkah khusyuk misalnya, tapi dia tidak memahami maknanya. Nah, yang seperti ini bukan tadabur namanya. Bukan tadabur. Jadi tadabur itu harus ada fikrah sebelumnya dan faham. Kalau dia tidak faham terhadap apa yang dia ucapkan atau yang dia dengar, itu belum sampai ke dalam tahap tadabur. Dan perlu diketahui bahwasanya menghafal Al-Qur'an itu bukan fardu ain. Kecuali Al-Fatihah dan surat-surat pendek untuk menjadi modal baca di sholat. Adapun tadabur itu wajib untuk kaum muslim, orang muslim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau ya menyebutkan kata tadabur dan perintah untuk mentadaburi itu di 4 ayat dalam Al-Qur'an. Ada hanya 4 ayat di surat An-Nisa, di surat Muhammad, di surat Al-Mu'minun, dan di surat Sad. Di surat An-Nisa dan perintah Allah Subhanahu wa taala bagi manusia untuk tadabur dari 4 ayat itu cuma ada 2 konteks. Konteks pertama, konteks khitab terhadap orang munafikin, dan konteks kedua, konteks khitab terhadap orang-orang kafir. Yang mana ini mengisyaratkan bahwasanya tidak mentadaburi Al-Qur'an itu menunjukkan adanya penyakit kekufuran atau kemunafikan dalam diri seorang manusia. Ya, misalnya dalam surat An-Nisa ada kalimat afala yatadabbarun al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an Nah, ini konteks terhadap orang-orang munafik. Apakah orang-orang munafik itu tidak mentadabburi Al-Qur'an? Maka seandainya Al-Qur'an itu datang dari selain Allah, maka mereka akan mendapatkan adanya perbedaan yang kuat mengenai Al-Qur'an. Itu dalam konteks khitab terhadap orang-orang kafir. Di ayat berapa ya? Enggak tahu. Di ayat ke-6. Ah, bukan. Ayat ke-82. Itu An-Nisa ayat ke-82 dalam konteks terhadap orang-orang munafik. Kemudian juga di surat Muhammad ada hal yang serupa, yaitu ayat yang sama, surat Muhammad itu juz 26 setelah Al-Ahqaf, ya kan? Di surat sana, di surat Muhammad ada ayat 24, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ini juga dalam konteks tentang orang-orang munafik. Apakah mereka tidak memperhatikan, tidak mentadabburi Al-Qur'an, am ala qulubin aqfaluha, atau pada kalbu-kalbu mereka ada penutupnya? Nah, ada isyarat juga di sini bahwasanya orang yang tidak mentadabburi Al-Qur'an itu menunjukkan hatinya sedang tertutup. Atau artinya itu banyak penutupnya, terhijabkan dari Al-Qur'an. Dan ini dalam konteks orang-orang munafik. Dan betapa orang-orang munafik, mereka adalah orang-orang yang jarang sekali menuju Al-Qur'an, bahkan menuju salat jarang sekali. Wa idza qamu ila salati qamu kusala, ya kan? Mereka jika bangkit, ya mereka bangkit menuju salat, tapi mereka bangkit dengan malas-malasan. Dan mereka yura'unan nas, mereka berbuat riya di depan manusia. Baik, kemudian dalam konteks orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surat Al-Mu'minun. Dalam surat Al-Mu'minun ada firman Allah Subhanahu wa taala, afalam, halaman ayat ke-68, afalam yadabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Maka apakah mereka tidak memperhatikan perkataan kami, itu Al-Qur'an, atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada mereka dari nenek moyang mereka dahulu? Dan ini konteks berkenaan dengan orang-orang kafir. Kemudian dalam surat Sad, dalam surat Sad juga ada tentang ayat perintah untuk tadabbur. Sad, kitabun anzalnahu, gitu. Dalam surat Sad Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Sebuah kitab yang telah kami turunkan kepadamu, yang mana kitab itu diberkati agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya, dan mereka, dan agar orang-orang yang masih memiliki akal otak itu untuk bertadzakkur dan mengingatnya. Di sini diajak, di sini merenungkanlah, tadaburilah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Kalau misalnya kita mentadaburi ayat-ayat Allah yang terdapat di dalam Al-Qur'an, niscaya Anda akan mendapati dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sebagai penguasa. Sebagai penguasa Malik. Penguasa apa? Penguasa yang mempunyai seluruh kerajaan, kekuasaan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi mulkus samawati wal ard." Bagi Allah lah kekuasaan langit dan bumi. Kemudian walillahil masyriq wal maghrib. Milik Allah lah al masyriq dan maghrib, timur dan barat. Dan segala pujian, maka kita tahu alhamdulillahirabbil alamin, segala pujian hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap makhluk kecuali yang kafir itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala Aziz, Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, lihat Allah Subhanahu wa taala menjadi penguasa segala alam semesta, dan segala alam semesta itu mereka memuji Allah Subhanahu wa taala kecuali yang kafir. Kendali segala urusan berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Segalanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu huwa yubdi'u wa yu'id." Sesungguhnya Allah, sesungguhnya Dia adalah yang memulai dan Dia yang mengembalikan. Segalanya berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Ini kalau misalnya kita perhatikan di bab pertama dari Fawaidul Fawaid, itu ada hal seperti ini. Wa anna ila rabbikal muntaha, di surat An-Najm. Dan bahwasanya kepada Allah lah segala akhiran, ya kan? Itu untuk endingnya. Jadi kita dimulai dari penciptaan dan dimatikan, dan itu semua dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bersemayam di atas singgasana kerajaannya. Semua yang ada tidak akan terluput dari pengetahuannya. Wallahu ala kulli, wallahu alimun wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Dia Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Dia Maha mengetahui apapun yang ada di dalam jiwa para hamba. Ya, apapun yang ada di jiwa kita semua, lagi Maha mengetahui segala apa yang mereka sembunyikan dan yang mereka tampakkan. Jadi mau misalnya sir atau alaniyah, sir atau jahr, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, dan kita akan mengetahui itu di dalam Al-Qur'an. Tersirat banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu surat yang panjang misalnya lebih dari 5 ayat melainkan pasti ada sifat Allah Subhanahu wa taala di sana tercantum. Apa contohnya misalnya? Hah? Ada dari Anas misalnya, ya. Qul a'udzu birabbin nas. Berlindung pada Rabb manusia. Rabb itu isim, dan isim mengandung sifat rububiyah. Kemudian Malikin Nas isim mengandung sifat, sifat memiliki. Ilahin Nas, Tuhannya manusia, sifat disembah. Min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ketika kita katakan qul a'udzu birabbin nas, saya meminta perlindungan, itu berarti sama dengan mengisbatkan dan menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala melindungi. Allah Maha melindungi, ya kan? Dialah yang mengatur kerajaannya sendiri. Dialah yang mengatur kerajaannya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardh." Dia mentadbir dan mengatur perkara dari langit ke bumi. Mendengar dan melihat. Memberi dan menahan. Ya, memberikan pahala dan juga menghukum. Ini semua saling kontradiktif, ya. Mendengar dan melihat tidak. Memberi dan juga bisa menahan. Kemudian memberikan pahala dan bisa juga menghukum makhluknya. Memuliakan dan juga bisa menghinakan. Menciptakan dan memberi rizki. Menghidupkan dan mematikan. Menentukan hukum. Serta menetapkan takdir dan mengatur semua ciptaannya. Segala urusan makhluk, kecil maupun besar. Segala urusan makhluk, kita makhluk. Kecil maupun besar. Kita punya urusan, urusan kecil sepele. Kita juga punya urusan, urusan besar. Kita punya urusan pribadi, dan kita punya urusan berkaitan dengan orang lain. Dan segala urusan itu datang dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang dalam artian Allah yang mentakdirkannya terjadi, dan hisabnya juga nanti akan Allah Subhanahu wa taala itu. Tak ada satu benda pun, sekecil apapun, yang bergerak tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada selembar daun pun yang jatuh melainkan dengan sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am, "Wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la raqbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am, Wa indahu mafatihul ghaib. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki mafatih al-ghaib. Mafatih al-ghaib artinya apa? Kunci-kunci ghaib. Pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Kunci-kunci ghaib. Mafatih al-ghaib. Ada tafsir namanya mafatih al-ghaib karya Ar-Razi. Kan nama-nama mafatihul ghaib, makanya sebagian ulama mengkritik nama tersebut, mafatihul ghaib, karena kunci-kunci gaib itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu, ya mana tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dia mengetahui apa yang ada di bar. Bar di sini artinya adalah darat dan al-bahr, lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidaklah sehelai pun dari waraqah, helai daun, yang gugur dan jatuh melainkan dia mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ard, dan tidak pula benih-benih atau sebutir biji pun di kegelapan bumi, ya, kecuali Allah mengetahuinya. Wala ratbin, tidak ada juga sesuatu yang basah. Wala yabisin, tidak juga sesuatu yang kering, illa fi kitabim mubin, kecuali telah tertulis di kitab yang jelas, yaitu kitab Lauh Al-Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui semua itu. Maha mengetahui semua itu. Dari yang benda mati, jika benda mati bergerak pun Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, apalagi makhluk yang hidup. Ya, lebih mengetahui lagi dan lebih diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Setelah itu mari kita merenung pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dan memuji dirinya sendiri. Kalau misalnya seseorang manusia mengagungkan dan memuji dirinya sendiri itu enggak layak. Tapi kenapa enggak layak? Karena apa? Karena kemampuannya terbatas, dan kemampuan manusia tidaklah dia mampu kecuali Allah yang telah membuatnya mampu. Maka bagaimana mungkin dia mengagungkan dirinya sendiri? Adapun Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu, maka dia berhak mengagungkan dan memuji dirinya sendiri. Oleh karena itu ada sifat Allah, ada asma Allah mutakabbir. Asma Allah Subhanahu wa taala mutakabbir. Kalau misal manusia tidak mungkin disebut mutakabbir itu baik, enggak. Mutakabbir, takabur bagi manusia sombong. Tapi takabur untuk Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menasihati para hambanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan yatruka sudah. Tidak akan meninggalkan kita sia-sia. Ya kan? Nah, ini pasti ada aturannya, menasihatinya, memberi wejangan begini begini begini. Wa ma atakum rasulun fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Itu di antara nasihat Allah Subhanahu wa taala kepada jin dan manusia. Dan apa yang diberikan, didatangkan kepada oleh Rasul kepada kalian, maka ikutilah. Apa yang dilarang, maka berhentilah. Tadi kita belajar tentang khamr. Kita tahu bahwa bagaimana para sahabat, mereka langsung berhenti ketika terjadi pengharaman finalnya, pengharaman terhadap khamr, langsung berhenti mereka. Dan Rasul menyuruh mereka untuk membuang khamr tersebut. Akhirnya mereka melakukannya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Udah. Selesai. Ya kan? Menunjukkan dan menganjurkan mereka kepada apa-apa yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan dan keberuntungan. Jadi sebenarnya kunci-kunci kebahagiaan dan juga bahkan kunci-kunci kesengsaraan itu sudah Allah Subhanahu wa taala berikan. Maksudnya sudah Allah Subhanahu wa taala wartakan kepada kita semua. Bagaimana caranya kita bahagia? Kita punya misal kebahagiaan dan keberuntungan itu seperti muflihun. Kata muflihun. Ada juga kalau lawan dari keberuntungan dan kebahagiaan adalah khosirun. Itu jelas lawannya muflihun, jelas khosirun. Karena muflih artinya beruntung, mendapatkan untung laba. Ya. Adapun khosirun rugi, ya. Beruntung dan merugi. Nah, orang-orang yang beruntung sudah Allah Subhanahu wa taala kasih tahu seperti apa mereka ciri khasnya dan apa yang harus mereka lakukan. Dan orang-orang khosirun juga Allah kasih tahu seperti apa mereka ciri khasnya dan apa yang telah mereka lakukan. Dan di antaranya orang-orang muflihun itu seperti di surat Al-Baqarah ayat pertama, ayat kedua dan ketiga, keempat, kelima. Ya kan? Orang-orang itu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sampai ulaika humul muflihun. Juga orang-orang yang merugi, khasirun. Misalnya mereka ada di surat, tercantum di surat Al-Munafiqun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah dua hal, amwalukum, harta-harta kalian, apa yang kalian miliki ini, wa auladukum, dan anak-anak kalian, la tulhikum, jangan sampai harta dan anak kalian itu melalaikan kalian an dzikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini dalam sekali ayatnya. Amwal di sini masyaallah masuk ke semua apa yang kita miliki sebenarnya kita. Apa yang kita miliki semuanya? Dari semua hal, dari buku, dari laptop, dari rekaman, dari handphone, dari apapun. Itu amwal kita. Nah, juga auladukum, anak-anak. Anak-anak kita. Jangan sampai harta benda dan juga anak-anak kita itu melalaikan kita dari zikrillah. Masya Allah, ini ayat ini sangat menyentuh ke kehidupan realitas kita sekarang. Apalagi punya TV misalnya, atau yang lainnya. Sekarang internet. Kan sekarang penggunaan internet sekarang kan beda dengan orang zaman dulu nonton TV. Kalau kita zaman dulu nonton TV itu masih programnya program yang biasa. Tapi kalau sekarang sudah ada internet, kita bisa tercandukan 4 jam, 5 jam dan sebagainya hanya untuk sesuatu yang jauh dari zikrullah sebenarnya. Ya. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang melakukan itu, maka mereka adalah orang-orang khasirun, orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi. Kenapa sih disebut merugi? Karena waktu itu bagi kita sebenarnya adalah modal seharusnya. Kalau kita menyanyikan waktu, sama aja kita menyanyikan modal, ya. Ketika seseorang menyanyikan modal, maka bagaimana mungkin dia akan beruntung? Ya. Kita kehilangan modal 1 jam. Yang mana bisa saja jam tersebut itu akan memberikan keuntungan yang luar biasa, misalnya, ya. Kita sia-siakan. Dan kita ganti bukan dengan sesuatu yang beruntung, menguntungkan, tapi dengan sesuatu yang gak ada untungnya, maka itu sama dengan rugi. Jadi rugi itu adalah seseorang jika tidak mendapatkan apa-apa, meskipun tidak kurang hartanya, itu rugi. Antum datang sini, antum tidak dapat apa-apa, antum rugi. Ya enggak? Jadi kerugian itu bukan berarti harus mesti bentuknya adalah berkurang ilmunya, berkurang hartanya, enggak. Merugi itu adalah ketika minimalnya merugi adalah tidak mendapatkan apa-apa padahal antum sudah seharusnya bermodal di situ. Antum di kesini seharusnya antum mendapatkan modal, ya kan? Untuk balik ke rumah kemudian ada sesuatu yang antum dapatkan. Tapi kalau misalnya tidak dapat apa-apa dari apapun ilmu atau apa, maka rugi. Sekarang lawannya dari rugi adalah beruntung. Dan beruntung itu pasti orang beruntung itu orang yang mendapatkan sesuatu. Tidak mungkin yang disebut beruntung adalah orang yang tidak mendapatkan apa-apa, tidak berkurang hartanya. Ya, biasa aja, so-so, average. Itu gak beruntung. Beruntung itu harus ada sesuatu yang tumbuh, ada sesuatu yang didapatkan. Maka kalau keberuntungan itu letaknya berarti di zikrullah sebenarnya. Ya. Kita di free time kita, waktu biasa kita, ya, satu aja kita bicara, satu aja kita berzikir, la ilaha illa anta atau la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa lahu kullu syai'in qadir, dapat keuntungan. Atau kita baca aja qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dapat keuntungan. Ya, kita teruskan dalam fawaid. Juga kita lihat dalam Al-Qur'an bagaimana Allah Taala memperingatkan mereka agar menjauhi hal-hal yang dapat membinasakan mereka, kesyirikan, kebakhilan, berlebihan dalam beragama, Kemudian Allah juga memperkenalkan dirinya kepada mereka melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan sayangnya memang ini jarang ditelusuri oleh kaum muslimin, bahwasanya banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Di ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya, mengajak kita berkenalan dengan menyebut nama-namanya, Al-Ghafur Ar-Rahim, Al-Aziz Al-Hamid, dan juga sifat-sifatnya, Khalaqas samawati wal ard, Yudabbirul amr, ya, yuliju laila fin nahar, kemudian yuhyil hayya, yuhyil mauta, adhaka wa abka, amata wa ahya. Itu semua dengan tujuan agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau misalnya kita mau introspeksi diri, mungkin selama ini kita membaca Al-Qur'an, kita sudah diajak berkenalan kepada oleh Allah dan kita tidak mengenal. Itu kuncinya sebenarnya, karena juga kita tidak mengetahui bahasa Arab sebenarnya. Atau bahasa kasar, kita tidak mau mengenal bahasa Arab. Dan ini yang kita bilang, antara orang yang beruntung dan orang yang rugi adalah, orang yang beruntung itu dia belajar bahasa Arab untuk mengenal Allah. Dan orang yang rugi, orang yang sama sekali tidak belajar bahasa Arab. Walaupun dia tidak berkurang ilmunya, dia tidak mau belajar bahasa Arab, pasti dia merugi. Pasti dia merugi. Kenapa? Sudah dikasih modal Al-Quran untuk berkenalan kepada yang menciptakan dia, tapi dia gak mau dengan alasan banyak. Dan ini adalah kerugian. Kerugian dalam artian dia tidak mendapatkan apa-apa yang lebih, ya. Allah juga memperlihatkan cintanya kepada mereka melalui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, lalu mengingatkan mereka tentang nikmat-nikmat tersebut. Perhatikanlah pula bagaimana Allah memerintahkan mereka untuk melaksanakan apa-apa yang membuat semua nikmat yang dianugerahkannya menjadi sempurna. Mengingatkan mereka akan siksanya, kemuliaan yang telah dipersiapkan jika mereka taat kepadanya. Innal muttaqina fi jannati wa na'im, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka berada di dalam jannah, surga, wa na'im, dan kenikmatan. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azab al-jahim. Dan mereka akan bergembira dengan sebab apa yang telah Allah berikan kepada mereka di surga. Wa waqahum rabbuhum azab al-jahim, dan Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka dari azab neraka. Muttaqina ala sururin masfufah, mereka pun bersendirian-sendirian di dipan-dipan yang berderet-deret. Wa zawajnahum bihurin 'ain, dan mereka dinikahkan dengan bidadari-bidadari, ya. Itu pun sifatan orang-orang beriman, ya. Juga di surat Al-Baqarah juga ada, Allah beritahu orang-orang beriman akan dapat apa, dan juga hukuman yang telah dipersiapkan bagi mereka yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu semua ada. Semua ada dalam Al-Qur'an. Jadi ini sebenarnya halaman-halaman ini itu khulasah, ringkasan dari apa yang ada dalam Al-Qur'an. Ya. Dengan rincian-rinciannya. Kalau misalnya untuk memperhatikan juga, satu paragraf ini itu bisa disyarah menjadi satu kitab. Ya, renungkan bagaimana Allah memuji diri sendiri, sebutkan ayat-ayat di mana Allah memuji diri sendiri banyak. Kemudian menasihati para hambanya, menganjurkan ini itu, itu banyak sekali. Makanya satu paragraf ini ringkasan juga. Ya, kemudian paragraf berikutnya juga, Allah pun memberitahukan manusia mengenai perlakuannya terhadap para kekasih dan musuh-musuhnya. Ya. Dan di antara adawah yang terbesar adalah dari kaum Yahudi dan orang-orang musyrik. Orang Yahudi paling besar. Kemudian orang-orang musyrik, menyembah kubur termasuk, dan lain-lain. Serta tentang bagaimana kesudahan kedua golongan ini, orang-orang zalim dan juga orang-orang mukmin. Allah menyanjung para kekasihnya karena amal-amal soleh mereka dan juga karena sifat-sifat mereka yang terbaik. Sedangkan sebaliknya, dia mencela musuh-musuh Allah dengan sebab amal-amal perbuatan dan sifat-sifat mereka yang buruk. Allah juga memberikan permisalan untuk kita berpikir. Wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum. Wa yadribullahu amsala lin-nas la'allahum yatadzakkarun. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia permisalan. Jadi bukan satu masal satu saja, tapi amsal, banyak permisalan. Agar mereka berpikir dan mengingat. Kita tahu bahwasanya di antara para salaf, jika ada satu masal dalam Al-Qur'an permisalan, kemudian mereka tidak mengetahui maksudnya, mereka menangis. Mereka menangis akan kebodohan mereka, ya. Akan kebodohan mereka. Allah juga memberikan dalil dan argumentasi yang beragam serta memberikan jawaban terbaik atas tuduhan-tuduhan yang dilontarkan musuh-musuhnya. Jawaban terbaik atas tuduhan-tuduhan yang dilontarkan musuh-musuhnya. Yaitu kaum Yahudi. Mereka menuduh Allah bakhil, pelit dan semacamnya. Nauzubillah. Dia membenarkan yang benar dan mendustakan yang dusta. Menegaskan yang hak kebenaran dan menunjuki kepada jalan yang lurus. Allah Ta'ala mengajak kepada surga Darussalam, tempat yang penuh dengan keselamatan, dengan menyebutkan sifat-sifat, berbagai keindahan dan macam-macam kenikmatan dalam surga tersebut, supaya memotivasi kita. Dia pun memperingatkan agar mewaspadai neraka Darul Bawar, tempat yang penuh dengan kebinasaan, dengan menceritakan tentang beraneka ragam azab, keburukan dan penderitaan yang terdapat di dalamnya. Semua itu adalah Al-Quran. Allah Ta'ala mengingatkan hamba-hambanya bahwa mereka itu adalah fakir, membutuhkan dan sangat membutuhkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka tidak mungkin mengurusi diri mereka sendiri, walaupun mereka merasa bahwasanya mereka mandiri. Seperti orang-orang kafir, mereka bekerja siang dan malam dan mereka merasa bahwasanya itu adalah hasil jerih payah mereka. Mereka lupa bahwasanya yang mengurusi mereka dan membuat sehat mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mungkin mengurusi diri mereka sendiri tanpa Allah Subhanahu wa taala, walaupun sekejap mata apapun. Sementara sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada mereka dan kepada segala yang ada di dalam alam ini. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu supaya kita mendapatkan manfaatnya, bukan karena Allah butuhkan ibadah kita dan bukan karena juga Allah Subhanahu wa taala mendapatkan manfaat dari ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala maha kaya dengan sendirinya. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma uridu minhum mir rizqin wama uridu ay yut'imun innallaha huwa razzaq. Aku tidak menginginkan rizki dari mereka, dari jin dan manusia, enggak membutuhkan. Kenapa? Dengan sendirinya dia adalah al-ghani, dengan sendirinya dia adalah maha kaya. Ma uridu mir rizqin wama uridu ay yut'imun, aku tidak menghendaki mereka untuk memberiku makan, enggak. Justru Allah Subhanahu wa taala membalikkan, innallaha huwa ar-razzaq. Sesungguhnya Allah itu adalah ar-razzaq. Allah adalah maha kaya dengan sendirinya. Dia tidak membutuhkan apapun yang ada selain dirinya. Ya, tidak membutuhkan apapun yang ada dari selain dirinya, yaitu dari makhluk, enggak membutuhkan apapun. Enggak membutuhkan makhluk manapun. Sementara yang lainnya butuh pada dirinya. Lalu bagaimana mungkin dikatakan seperti ini? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Jibril, menyuruh malaikat Mikail, menyuruh malaikat-malaikat dengan tugas-tugasnya masing-masing. Ya, Allah memerintahkan, tapi perintah Allah di sini bukanlah perintah dalam artian membutuhkan, tetapi perintah dalam artian kekuasaan. Karena perintah membutuhkan, maka yang memerintahkan itu akan mendapatkan manfaat. Adapun perintah karena penguasaan, kekuasaan, maka enggak memerlukan manfaat itu. Enggak mendapatkan manfaat. Bahkan yang memerintahkan yang akan memberikan manfaat. Ya. Seseorang tidak akan memperoleh kebaikan seukuran biji sawi atau yang lebih kecil daripadanya, melainkan karena fadl, karunia dan rahmat Allah. Coba di sini perhatikan. Kita tidak akan memperoleh kebaikan seukuran biji sawi atau yang lebih kecil darinya, melainkan itu karena karunia dan rahmat dari Allah. Dan kita tidak akan mampu melaksanakan suatu amalan soleh dengan sempurna, melainkan karena Allah lah yang memberi taufik kepada kita. Ya. Dan Allah yang membolak-balikkan hati. Dan sebaliknya, ia tidak akan memperoleh keburukan seukuran biji sawi atau lebih kecil darinya, daripadanya, melainkan itu karena keadilan dan kebijaksanaan Allah. Dua statement ini penting. Keburukan yang ada pada diri kita itu karena keadilan Allah Subhanahu wa taala, agar kita introspeksi diri. Jika seseorang tidak diberikan keburukan, maka orang itu akan sombong. Jika seseorang tidak tahu kekurangan dirinya, maka orang itu akan merasa sempurna. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan setiap manusia kekurangan pasti. Pasti, baik secara khuluq atau secara khalq, secara akhlak atau secara ciptaan. Kekurangan pasti ada. Setiap dari kita ada kekurangan khuluq, akhlak ada. Di antara kita ada yang mungkin enggak murah senyum ada. Ada yang kurang bakti pada orang tua ada. Ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Atau dari segi khalq, penciptaannya. Penciptaan yang tidak terlihat sempurna, misalnya dari muka atau yang lainnya, itu semua ada hikmahnya, dari kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari kekurangan yang kita punya, ketahuilah bahwasanya tiap dari kita mempunyai modal, dan pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sesuatu kelebihan yang sangat rugi jika tidak kita korek sampai kita sadar apa kelebihan kita, ya enggak? Dan dengan kelebihan itu kita bisa menggunakannya untuk kebaikan lillahi ta'ala. Jadi gak mungkin ada orang gak ada kelebihannya sama sekali. Itu gak mungkin. Ada pasti kelebihan, cuma tidak disadari oleh orang tersebut. Siapapun dari kita ada kelebihan. Dan kelebihan tersebut ketika Allah beri taufik, dia akan mencuat. Dan itu bukan karena dirinya secara zat, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Antara Rabb dengan hambanya. Di dalam beberapa firman Allah, Dia Subhanahu wa taala memperlihatkan tegurannya kepada para kekasihnya dengan bentuk yang sangat lembut. Teguran kepada Nabi kita Muhammad SAW. Abbas wa tawalla, dia telah bermuka masam dan berpaling. Anja ahul a'ma, karena apa? Datang kepadanya seorang yang buta. Kemudian apa? Hah? Wa ma yudrika gimana? Wa yudrika la'allahu yazakka. Apa arti wa yudrika? Siapa tahu. Bahasa kita siapa tahu. Yudrika la'allahu yazakka. Kira-kira bisa jadi dia yazakka. Ingin mentazkiyah nufusnya. Ingin mencari ilmu. Aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Atau mungkin dia ingin memberi tazkir, peringatan untuk dirinya. Fatanfa'uh dzikra, maka bisa jadi dzikra atau peringatan tersebut yang kau berikan wahai Nabi bermanfaat baginya. Amma man istaghna, Adapun orang-orang yang sebenarnya bisa berpaling, merasa cukup, ya. Fa'an talahu tasadda, maka justru engkau menyodorkan diri kepada mereka, kepadanya. Kemudian, ah, fa'an talahu tasadda, wa ma alaika, ah, wa amma man ja'aka yas'a, dan adapun siapa yang datang kepadamu dalam keadaan dia itu yas'a, bersegera, wa huwa yakhsha, dan dia dalam keadaan takut, yaitu Ibnu Ummi Maktum yang buta. Fa anta anhu talaha, justru engkau melalaikan diri darinya. Nah, di sini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini kesalahan kecil. Kesalahan kecil namun bersifat sosial. Tapi masuk dalam manhaj tarbiyah dakwah. Dan hal ini yang ditegur ini padahal justru juga adalah hal yang sebenarnya wajar. Kenapa? Karena ketika itu Rasulullah sedang berbicara dengan beberapa orang kaya dari kaum Quraisy supaya mereka dapat hidayah. Orang kaya dari kaum Quraisy lagi ngomong, bicara. Kemudian datang Ibnu Ummi Maktum, karena dia beliau buta radhiyallahu anhu, jadi enggak tahu kondisi. Nah, enggak tahu kondisi terus minta, bertanya, langsung bertanya gitu. Nah, ini juga orang yang bisa melihat dengan baik ya harus tahu kondisinya dalam bertanya dan semacamnya. Ya kan? Kemudian Nabi pun berpaling kan dan bermuka masam. Dan itu wajar, manusiawi. Kenapa? Ketika berbicara dengan orang dalam kepentingan suatu kepentingan, tentu diinterupsi dengan orang datang, tentu sesuatu yang tidak enak. Nabi juga manusia, tapi Allah tegur. Kenapa? Karena ini dakwah. Dan Allah tidak mencelanya. Tapi Allah tegur dengan penuh kasih sayang kepada Rasul-Nya. Dan juga ada tarbiyah di sini terhadap dai, yaitu jangan hanya berdakwah kepada kalangan elit, sementara kalangan bawah enggak dikonsentrasikan. Padahal justru bisa jadi kalangan bawah itulah yang kelak akan menolongnya, ya kan? Fuqara. Justru kalangan-kalangan agnia, elit yang didekati atau dengan alasan-alasan lain, tapi gak pernah mau dekat dengan kalangan-kalangan bawah, atau hanya mau dekat dengan orang-orang yang usianya sebaya dengannya, sementara yang bawah, yang masih mahasiswa, gak mau didekati. Padahal justru bisa jadi orang-orang yang kecil itulah yang kelak akan menjadi pemimpin. Jadi di sini juga ada tarbiyah, jangan memilah-milah tanpa darurat. Dan konteks dalam ayat ini itu dalam kondisi darurat. Nah, dalam kondisi darurat saja ditegur oleh Allah, apalagi dalam kondisi tidak darurat seharusnya lebih ditegur lagi bagi kita dai. Dan juga ada isyarat lain, ada hikmah lain. Seorang harap juga memberi uzur kepada orang lain ketika dia bertanya padanya. Imma karena dia enggak tahu, jahil, atau soalnya bertanya kepada seorang ustaz, kemudian enggak tahu hukumnya. Enggak keberi uzur. Karena tidak semua hukum diketahui oleh dia. Mungkin sama orang lain. Kemudian juga mungkin enggak dibalas atau bagaimana, itu juga kadang harus diberi uzur. Karena kadang-kadang bertanya kemudian orang dia telah membacanya tetapi belum bisa menjawabnya karena di tengah perjalanan mungkin, kemudian balik ke rumah juga lupa misalnya, dan sebagainya, banyak faktor. Jadi kembali ke tadi, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tegurannya kepada para kekasihnya dengan bentuk yang sangat lembut. Kendati pun demikian, Allah tetap memaafkan kesalahan mereka, mengampuni kekeliruan mereka, menerima alasan-alasan mereka, memperbaiki kerusakan pada diri mereka, membela mereka, melindungi mereka, menolong mereka, menjamin kemaslahatan mereka, menyelamatkan mereka dari segala kesusahan, dan memenuhi janjinya kepada mereka. Allah juga tetap menjadi penolong mereka, karena memang tidak ada penolong yang hakiki selain Allah. Hanya Allah yang penolong. Dialah penolong yang sesungguhnya dan yang menyelamatkan mereka dari musuh-musuh mereka. Dengan demikian Allah adalah sebaik-baik Rabb dan sebaik-baik penolong. Di sini juga ana pernah menceritakan tentang dulu ketika bagaimana penceramah diserang oleh aliran sesat atau oleh PKI, udah pernah menceritain bahwa sih hal-hal seperti ini itu sangat terbukti. Sesungguhnya Allah lah yang menolong. Jika hati telah mengakui melalui Al-Quran bahwasanya Allah merupakan penguasa yang maha agung, maha penyayang, maha pemurah, lagi maha indah, mempunyai sifat seperti yang telah kami sebutkan, maka bagaimana mungkin hati itu tidak akan mencintainya? Dan bagaimana mungkin hati itu tidak berlomba-lomba untuk mendekatinya? Bagaimana mungkin hati itu tidak berupaya keras untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya dicintai dan sebagai tujuan, sehingga ia pun lebih mengutamakan keridoannya daripada keridoan selainnya? Dan ini kalimat terakhir, kalimat paripurnanya. Hati orang beriman yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang demikian pasti akan selalu mengingat Allah. Rasa cinta dan kerinduan hati itu kepada Allah serta ketenangannya ketika bersama Allah, semua itu menjadi itu hal yang dikonsumsi, hal yang diambil, menjadi sumber pokok, sumber kekuatan dan pelipur baginya. Ini maksudnya semua itu menjadi gizi ya, bagi hati kita. Jadi hati yang demikian pasti akan selalu mengingat Allah. Jadi rasa cinta dan kerinduan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tenangnya kita ketika bersama Allah Subhanahu wa taala. Ketika membaca Al-Qur'an misalnya. Atau kita ketika kita merenungi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu rasa cinta dan betapa rindunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita. Serta betapa tenangnya kalau misalnya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dan ada bersama Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kita membaca Al-Qur'an atau membaca terjemahannya atau membaca tafsirnya. Semua itu kita jadikan sebagai gizi. Gizi dan rutinitas seharian. Dan juga sebagai sumber kekuatan kita. Kita melihat orang-orang, para ulama ya, mereka hidup dengan kuatnya, mereka berjalan menempuh perjalanan yang sangat jauh demi menuntut ilmu dan menghafal hadis. Dan yang membuat mereka kuat itu adalah keimanan sebenarnya. Kalbu mereka diliputi oleh keimanan yang sempurna sehingga mereka pun tenang. Meskipun kalau kita bayangkan seandainya kita menjadi mereka, kita tidak akan pernah tenang. Tetapi bedanya mereka tenang, sedangkan kita tidak. Padahal hidup kita itu lebih bergelimang dengan keindahan dan fasilitas dibandingkan mereka. Tapi kenapa mereka bisa tenang hidupnya dan mereka kuat dalam menjalani hidup? Ya dengan berjalan jauh ya, demi ilmu, bahkan hanya demi mengutip dan menukil satu hadis. Jadi cinta dan kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tenangnya kita ketika mendengar atau mentadabburi kalam Allah, itu jadikan itu sebagai gizi dan sumber kekuatan. Ketika kita lemah, maka kuatkanlah diri kita dengan Al-Qur'an. Dan sebagai pelipur bagi bagi kalbu kita. Ketika kalbu kita kehausan dan kehilangan pijakan, maka kita jadikan zikir Allah Subhanahu wa taala dan juga Al-Qur'an sebagai rabi' al-qulub. Itu sebagai musim semi bagi kalbu kita. Sampai-sampai apabila semua itu tidak ada, kecintaan kita, kerinduan kita, kemudian tadabur kita kepada terhadap ayat-ayat Allah, jika semua itu tidak ada, niscaya hati kita itu akan binasa dan hidup kita tuh gak ada lagi gunanya. Jadi jika niat Allah gak ada, kemudian gak ada rasa cinta kita, gak ada rindu kita, gak ada kita ingat Allah, atau kita udah lama gak merasa tenang mengingat Allah, itu menunjukkan penyakit yang jika diteruskan maka hati kita akan binasa. Dan benar-benar bahwasanya akhirnya kita tahu bahwasanya hidup kita gak ada lagi gunanya kalau misalnya kita enggak menunjukkan hal-hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan kita yang kalau tidak ditujukan lillahi taala itu tidak ada lagi gunanya sebenarnya. Amalan-amalan kita, amalan-amalan pahala, amalan-amalan baik, amalan-amalan ibadah kita dari mencari ilmu atau mengajar atau berzikir, kalau misalnya kita tidak menunjukkan itu semua pada Allah, maka itu semua tidak ada gunanya dan tidak akan berguna. Oleh karena itu kita harus selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki keikhlasan dan juga istiqomah dan juga taufik dalam amalan-amalan kita. Karena sekecil-kecil amalan kita bisa jadi Allah Subhanahu wa taala berkati kemudian. Yang mana bisa jadi amalan-amalan kita yang ikhlas itu yang menjadi sumber kekuatan kita. Seorang yang misalnya tahajud hanya satu rakaat saja lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperkuat hari-harinya bisa. Terus seseorang yang tidak mengeluh di depan manusia misalnya, dia bersabar dan dia berihtisab dengan kesabaran itu mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bersabar menahan dari meminta kepada orang untuk di pribadinya. Maka ketika itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pengorbanan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka pasti itu ada gunanya. Dan apapun yang antum lakukan, apapun yang antum lakukan sebagai pengorbanan untuk Allah Subhanahu wa taala, pasti ada gunanya. Pasti ada gunanya. Apapun yang antum pinjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari ikhlas, pasti ada gunanya. Ada gunanya. Apapun yang antum lakukan mesti kecil, hanya menasihati orang, tapi ketika antum mengingat Allah dalam nasihat itu, pasti ada gunanya, pasti ada bekasnya. Selama ikhlasnya antum, selama ikhlasnya kita lillahi ta'ala, pasti ada bekasnya, pasti ada efeknya, meskipun tidak terlihat. Meskipun tidak terlihat, bahkan meskipun orang-orang tidak setuju dengan antum, tapi ketika antum mengorbankan sesuatu lillahi ta'ala dan antum yakin dengan itu antum berikhtisab dan mencari pahala darinya, ada gunanya untuk alam barzakh kita dan untuk alam akhirat kita. Kita jadikan hati kita itu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa cinta dan juga rindu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa dunia ini akan berakhir dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun musibah, kesulitan yang kita hadapi, maka tenanglah bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena jika pun kita harus mati di musibah-musibah kita, tetap aja kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam menghadapi musibah, carilah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu melakukan sesuatu yang kecil yang kita bisa lakukan. Maka sesungguhnya meskipun hanya sebaik kalimat, jika itu diikhlaskan lillahi taala, maka pasti ada gunanya. Dan meskipun sesuatu besar, tapi jika bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak ada gunanya. Meskipun terlihat banyak gunanya, tetapi ketika bukan karena Allah, dia tidak berguna. Maka jadikan amalan-amalan kita meskipun kecil, meskipun hanya membantu orang, atau meskipun hanya sekadar menyikirkan kerikil untuk mencegah orang dari keburukan, jika kita niatkan lillahi ta'ala, itu ada pahala. Dan kajian-kajian ini anak pesankan untuk diri anak pribadi dan juga untuk antum semua. Carilah ilmu untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan cari untuk apa-apa. Carilah ilmu lillahi ta'ala. Jangan karena apa-apa. Jangan karena materinya, jangan karena siapa-siapa. Karena ini bekal buat kita. Cari lillahi ta'ala supaya ilmu itu berguna. Supaya dia berguna. Jangan sampai kita mencari ilmu sekarang kemudian terhenti, kemudian tidak lagi kita menjadi anak pengajian. Jangan sampai seperti itu. Kita kemudian putus. Yang dulunya dikenal sebagai anak pengajian dan baik, kemudian tiba-tiba berhenti, futur dan hilang dia, enggak tahu kemana. Jangan seperti itu. Baik-baik ilmu yang kita tuntut di sini semua adalah ilmu syar'i. Lafal-lafal yang kita hafalkan itu adalah ilmu syar'i. Sehingga jangan dimaksudkan yang lain. Jangan dimaksudkan dunia. Jangan dimaksudkan yang lain. Tujuan kita Allah Subhanahu wa taala, supaya kita kelak tidak dihisab dengan hisab yang buruk. Apapun mungkin di sedikit, antum hanya dapat satu ilmu saja lillahi ta'ala. Walaupun cuma dapat sedikit, tapi usahakan itu lillahi ta'ala. Meskipun cuma satu. Tadi sudah dikatakan, ambillah biquwah. Walaupun satu kalimat yang antum dapat faedah cuma dari kajian 3 jam ini, satu faedah lillahi ta'ala ambil. Ya, insya Allah itu akan bermanfaat, insya Allah. Untuk antum dan juga untuk saudara-saudara antum, keturunan antum kelak, itu yang akan bermanfaat, itu yang akan berbahaya, itu yang akan abadi, itu yang akan berabadi, turun temurun. Isi bukan main banyak-banyakan, tapi sebisanya kita ambil yang banyak, sebisanya kita ambil yang banyak, maksimalkan waktu kita. Lillahi ta'ala, maksimalkan waktu kita lillahi ta'ala, supaya bermanfaat bagi diri kita dan juga untuk orang lain. Bagi diri kita dan juga untuk orang lain, bukan hanya untuk diri kita saja. Jadikan hidup kita insya Allah berguna ya. Hanya itu aja wasiat dari anak. Kita ikhlaskan lillahi ta'ala semua amalan kita. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.